بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali dengan nikmatnya kita bisa berjumpa, kita bisa berkumpul. Ayah, lampunya kok nyala terus ya? Ayah, lampunya kok nyala terus ya? Iya, aja lagi ngajar dulu ya. Si Abi mau di sini. Alhamdulillah dengan nikmatnya kita kembali berkumpul, bersilaturahmi, berjumpa secara virtual sekaligus menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan berisik. Kita lanjutkan apa yang kita baca dalam kitab Kifayatul Akhyar di bab sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'un لو كان يتوضأ فنسي لمعة في المرة الأولى. Ini kita sampai pada paragraf sini ya. Jadi sebelumnya Imam Ahisni sudah menjelaskan bahwa orang yang berwudu yang sehat, tidak punya penyakit, punya kemungkinan berniat dalam wudunya. Ada tiga kemungkinan. Dia bisa berniat raf'ul hadatsi, dia juga bisa berniat istibahatis salati, atau dia berniat mutlaqil wudu, fardul wudu, ay ada'al wudu. Tiga-tiganya ini bisa dilakukan oleh orang yang sehat. Dan nihayatun niyah, niat yang paling pol, niat yang paling afdal itu kalau dia niat raful ahdathi wal istibahatis salat, ngangkat hadas sekaligus dia bisa boleh salat gitu. Wa amma man bihi illa, kalau orang punya penyakit niatnya cuma satu, yaitu istibahatis salah. Punya penyakit itu adalah punya penyakit seperti orang yang beser, orang yang terus-terusan kentut, orang yang terus-terusan kencing, itu punya penyakit. Maka la yutasawwar, maka tidak bisa dibayangkan kalau hadasnya itu bisa terangkat, karena hadasnya enggak mungkin terangkat. Maka wudu yang dilakukan bukan li rafil hadas, Wudu yang dilakukan itu listibahati sholati, agar dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah sholat. La ghaira, maka tidak ada niat selain itu, gitu. Dan syaratnya dia harus berniat di waktunya, gitu. Kita lanjutkan ya, ada satu paragraf dari bab niat ini yang belum kita baca. Lau kana yatawaddau, kalau ada seseorang yang wudu, fanasiya lum'atan, kemudian dia lupa, lum'atan fil marratil ula, ada satu bagian lum'ah, bagian kecil dari anggota wudunya dilupakan, artinya tidak terbasuh, fil marratil ula, di basuhan yang pertama. Karena wudu itu kan basuhannya 1, 2, 3. Yang wajib pertama, 2-nya sunnah, yang ketiga afdol, gitu. Jadi yang 1 wajib, yang kedua itu sunnah, yang ketiga afdol. Jadi 3 itu udah paling afdol. Kalau lebih dari 3 itu tabzir, itu dimakruhkan. Yang minimal cukup sekali. Sekali aja cukup. Kalau ada orang yang lupa, ada bagian kecil dari anggota tubuh wudunya yang tidak terbasuh, fil marratil ula, sini habis, ada bagiannya mana kok begitu ya. Fan ghasalat fil ghasrati tsaniyah, kemudian bagian yang dilupakan tadi, bagian kecil yang terlewat di basuhan yang pertama itu, in ghasalat fil ghasrati tsaniyah, terbasuh di bagian kedua, awis tsalitsati, atau terbasuh di basuhan yang ketiga. Jadi dia wudu 3 kali basuhan, ada sebagian kecil dari bagian wajib wudunya yang tidak terbasuh di bagian pertama. Padahal basuhan pertama itu wajib. Hukumnya wajib. Basuhan pertama wajib, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga afdol. Nah, ada sebagian kecil dari anggota tubuhnya enggak terbasuh di bagian pertama, di basuhan pertama, tapi dia terbasuh di basuhan kedua dan juga atau basuhan ketiga. Ajza'ahu 'ala sahih, itu wudunya tetap sah. Ada sahihi, menurut pendapat yang sahih di antara ulama Syafi'iyah. Bi khilafi ma idza in ghasalatil lum'atu fi tajdidil wudu. Ini beda ceritanya kalau bagian kecil lum'ah tadi, in ghasalat, itu terbasuh fi tajdidil wudu, dalam wudu yang diperbaharui. Nah, ini penting nih teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa tajdidil wudu itu adalah wudu yang dilakukan setelah dia melakukan ibadah dari wudu yang pertama yang wajib. Dia wudu, kemudian setelah wudu dia melakukan sholat. Setelah sholat dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, gitu. Wudunya enggak ada masalah. Artinya wudunya kan udah kepake buat sholat tuh, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Maka kemudian katakanlah dari abis maghrib sampai isya, dia sholat wudu untuk maghrib. Setelah sholat maghrib, dia wirid, dia zikir, dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Datang waktu isya, dia lakukan wudu yang untuk sholat isya itu tajdid. Karena wudu baru yang pertama itu sudah dilakukan ibadah untuk dia. Jadi untuk dikatakan tajdid itu wudu yang tajdid ya. Wudu sebelumnya itu sudah dipakai untuk beribadah. Kalau belum dipakai untuk beribadah ya bukan tajdid namanya. Nah, ini ada seseorang yang lupa satu bagian di wudu yang wajibnya, ada satu bagian kecil dari bagi anggota tubuh yang tidak terbasuh. Di basuhan kedua juga enggak, basuhan ketiga juga enggak. Nah, cuman ketika dia wudu tajdid, basuhan bagian yang dilupakan itu basuhannya terbasuh. Fa innahu la yujzi, maka yang seperti ini wudunya enggak sah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Beda ya, kalau yang pertama itu terbasuhnya di basuhan kedua ketiga. Kalau ini terbasuhnya di wudu yang berbeda, wudu tajdid. Nah, maka la yujzi, maka wudunya tidak sah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wal farqu anna niyyat at-tajdid, bedanya anna niyyat at-tajdid bahwasanya itu kok nyalain. Akan lagi ngajar dulu, lagi baca kitab dulu, ntar habis baca baru nyalain. Wal farqu bedanya anna niyyat at-tajdid la tashmal ala niyyati fard. Bedanya kalau niat tajdid, niat wudu tajdid. Pindah ke sini ya. Tapi diam dulu, ayah lagi ngajar. Anna niat tajdid la tashtamilu ala niat fard. Bahwasanya wudu tajdid itu tidak mengcover wudu yang fard yang sebelumnya. Wudu ntar ya, wudu yang tajdid itu, niat tajdid tidak mengcover wudu yang fardu. Maka apa yang terjadi pada basuhan di tajdid, di wudu yang tajdid itu tidak bisa mempengaruhi apa yang sudah terjadi dengan niat yang fardu gitu. Karenanya apa yang terbasuh di habis kentut entah kalau habis kentut yaudah sama ibu sana turun. Udah. Bikhilafil ghuslati tsaniyati wa tsalitsati, berbeda dengan basuhan kedua atau basuhan ketiga. Jadi kalau niat tajdid kan wudunya beda lagi dengan wudu yang wajib. Karena itu apa yang terjadi di wudu tajdid itu tidak mempengaruhi apa yang terjadi di wudu yang wajibnya. Karena itu walaupun kalau ada yang tidak terbasuh di wajib wudunya, kemudian dia wudu lagi tajdidan, niatnya tajdidan begitu ya, niatnya tajdid. Nah, untuk dikatakan tajdid itu wudu yang pertama udah dipakai buat ibadah gitu. Baru yang ke wudu itu dinamakan tajdid. Nah, niat tajdid wudu, nah yang dengan niat tajdid itu tidak bisa mengcover apa yang kelewatan di wudu yang wajib. Berbeda dengan al-ghusla asani, ya beda lagi dengan basuhan kedua atau ketiga yang di wudu wajib. Fa inna niyatal karena niatnya niat fardu wudu syamilatis salas, maka niat itu niat wajib wudu mengcover seluruh basuhan. Memang kita bilangnya basuhan pertama wajib, basuhan kedua itu sunnah, basuhan ketiga afdol. Tapi karena niat di awal wudunya adalah niat fardu, maka tiga basuhan itu tercover oleh sebuah kewajiban gitu. Mudah-mudahan paham nih. Jadi niat fardu wujubnya itu mengcover semua basuhan. Jadi walaupun kita sebut itu basuhan sunnah, tapi tetap itu adalah basuhan yang bisa mengcover kewajiban. Fama lam yutammimul ula la tahsuru saniyatu wa salisatu. Apa yang tidak disempurnakan di basuhan pertama memang tidak bisa didapatkan di basuhan kedua, basuhan ketiga. Tapi basuhan kedua, ketiga itu bisa, apa yang namanya, istilahnya menggantikan basuhan pertama. Wal khata'u fil i'tiqad, ini kaidahnya Imam Al-Hisni, ini penting nih. Kaidah Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wal khata'u fil i'tiqad la yadur. Keyakinan kita, pandangan kita bahwa basuhan pertama itu wajib, basuhan kedua itu sunnah, basuhan ketiga itu afdal, itu tidak mempengaruhi apa namanya masalah apa-apa. Artinya kita yakin, kita kan taunya basuhan pertama wajib, basuhan kedua itu sunnah. Kita bilangnya begitu, wajib sunnah kan nggak bisa. Nah, itu kesalahan apa namanya etikat itu. Itikad pada masalah tersebut tidak mempengaruhi keabsahan wudu karena tiga basuhan tersebut sudah di-cover dengan niat fardu gitu. Maka walaupun kita bilang ini fardu, ini wajib, ini sunnah, tetap aja karena dia dalam satu rangkaian yang dipayungi oleh satu niat wajib, maka tiga-tiganya itu saling mengcover, saling menutupi. Ala taro. Nah, kemudian Imam Al-Hisni ini ngasih bukti gitu. Dia ngasih bukti apa yang disebutkan al-khata'u fil i'tiqad la yadur annal musalli. Kalau seandainya ada orang yang sholat Bukankah kali ala taro itu artinya bukankah kalian tahu annal musalli bahwasanya seorang yang sholat gitu. Lau taro kasajidatan, kalau dia meninggalkan satu sujud minal ula di rakaat pertama nasian karena dia lupa. Dia ninggalin satu sujud. Mestinya kan sujud di setiap rokat dua kali. Sujud di setiap rokat dua kali. Tapi dia lupa nih. Di rokat pertama satu sujud ketinggalan. Wasajada fi rokatir thaniyati. Kemudian dia sujud di rokat yang kedua. Tammatil ula. Maka rokat pertama sudah sempurna. Walaupun akhirnya rokat kedua itu jadi rokat pertama. Karena rokat pertama. Ini kan dia sholat nih. Rokat pertama ada yang lupa tuh sujudnya. Maka karena ada yang lupa rukunnya, itu rokat pertama tidak terhitung. Tapi dia gak perlu keluar dari sholatnya gara-gara gak sujud. Dia tinggal terusin sholat. Maka apa yang terjadi di rokat kedua? Sujud pertama di rokat kedua itu sudah menggantikan sujud pertama di rokat pertama. Ya kan? Itu kan rokatnya beda tuh. Nah, cuman perbedaan itu tidak masalah karena rakaat pertama tuh udah gugur, udah enggak ada mas, udah enggak hitung apa-apa. Dia di-cover oleh rakaat kedua, maka rakaat kedua jadi rakaat pertama. Gitu. Karena rakaat kedua jadi rakaat pertama, nanti dia nambah satu rakaat lagi sekaligus sujud sujud sahwi. Nah, kalau wudu kan tadi enggak perlu nambah satu wudu, satu rukun lagi karena emang basuhan itu kan satu kali sudah cukup gitu. Wa in i'taqada khilafa dzalika, walaupun dia yakinnya ini kan rakaat kedua, ini rakaat ke-1, beda. Ya walaupun ente yakinnya begitu, masalah yang terjadi ya kita hukumi seperti itu dalam syariat bahwa sujud di rakaat pertama yang hilang itu di-cover oleh sujud di rakaat kedua. Tapi itu juga berarti rakaat pertama tidak terhitung sebagai satu rakaat karena ada satu rakaat yang hilang begitu ya. Mudah-mudahan paham nih. Wa in i'taqada khilafa dzalika wallahu a'lam. Jadi dalam berapa pertemuan kita sebelumnya tentang pembacaan kitab Kifayatul Akhyar ini kita lumayan banyak membahas tentang niat. Nah, jadi perlu diulang apa yang kita bahas dari bab niat itu, bahwa niat itu punya beberapa masalah. Pertama hakikatnya. Hakikat niat. Jadi ada hakikat hukum, kemudian mahal, kemudian waktu niyah, kemudian ada apa namanya syurut, kemudian juga ada maksud gitu. Kalau hakikatnya niat, hakikatnya niat istihdaru al-fi'li bil qalbi inda awwal fi'lihi gitu. Istihdar al-ibadah, menghadirkan keinginan untuk beribadah di awal pengerjaan ibadah tersebut. Maka orang yang pengen wudu itu namanya irodah. Orang yang bermaksud wudu itu namanya qasd, bukan niat. Jadi niat itu harus dia menempel. Waktunya berdekatan dengan rukun pertama. Maka untuk tidak bisa difasi, difarid, dipisahkan dengan ibadah, niat harus berbarengan dengan ibadah pertama dalam ibadah tersebut. Rangkaian pertama dalam ibadah tersebut. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Maka orang yang pengen apa namanya pengen dari rumah pengen sholat di masjid itu bukan niat wudu. Itu pengen gitu, bukan niat. Karena di antara keinginannya sampai ke masalah wudu di dalam hatinya itu dia punya banyak irodah yang menjadi arid, menjadi pemisah antara keinginannya dengan wudu. Maka kemudian tidak bisa dikatakan sebagai niat. Niat itu adalah sesuatu yang menempel atau berbarengan dengan rukun pertama untuk dikatakan niat, agar tidak ada antara keinginan, tidak ada arid. Tidak ada arid yang membuat dia terpisah antara ibadah dengan niatnya. Itu yang pertama, hakikat gitu. Kemudian yang kedua mahal, tempat niat. Wa mahallu niyati fil qalbi, tempat niat itu di hati. Semua ulama sepakat itu. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa niat itu di mulut, enggak ada. Niat itu tempatnya di hati. Allahumma illa أن يتلفظ المسلم بنية عبادته جاز. Akan tetapi kalaupun dia ucapkan apa yang dia niatkan lewat mulutnya itu boleh, nggak ada masalah. Dan semua ulama empat mazhab sepakat melakukan talaffuz binniyah. Talaffuz bil lisani binniyah, mengucapkan niat dengan mulut itu dibolehkan musa'idan li qalbihi, sebagai penolong hatinya. Karena di antara kita banyak orang-orang yang sulit untuk memantapkan niat kecuali harus dibantu. Bagaimana bantunya? Ya bantu dengan mulut. Sebenarnya kalau kita suruh orang lain datang ke tempat kita, gue mau wudhu nih, lu bantuin ya ngucapin niat, ntar gue ikutin. Boleh juga, gak ada masalah. Cuman kan kalau tiap mau wudhu, tiap mau sholat, nyuruh orang niat mulu kan repot tuh, orang punya kerjaan gitu ya. Ya mulut kita aja yang kita gunain, itu untuk membantu lisan. Tapi tetap niat itu tempatnya di dalam hati. Karena kalau ada orang yang sudah cukup bisa berniat dengan hati, maka tidak perlu lagi dilafazkan. Dilafazkan itu untuk orang-orang tertentu yang memang sulit untuk memantapkan hati. Dan memang afdolnya tidak perlu gitu. Afdolnya tidak perlu diucapkan. Tapi diucapkan boleh. Dan pengucapkan niat itu menjadi afdol, bisa menjadi afdol kalau memang apa yang diniatkan dalam hatinya tidak cukup kuat. Artinya seluruh ulama juga sepakat bahwa niat itu tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Lisan itu cuma mengucapkan. Satu-satunya ibadah yang memang niatnya harus diucapkan, ini tuh semua ulama sepakat, yaitu haji dan umroh. Itu satu-satunya ibadah yang niat harus dilafazkan. Berbarengan dengan hati, lafaz juga harus, ucapan harus dilafazkan, yaitu haji dan umroh. Labbaikallahumma hajjan wa umrotan. Itu harus diucapkan, gede-gede ngucapinnya. Ibadah yang lain enggak. Maka itu ulama Syafi'i pun yang dikenal oleh banyak orang sebagai apa namanya promotor niat harus dilafalkan, itu kan juga mengatakan bahwa yang namanya niat yang dihitung itu yang diqalb gitu. Idza khalafa ma fil lisani fil qalba ma fil lisani ma fil qalbi, kalau niat itu kalau niat yang di mulut kemudian berbeda dengan niat yang di lisan, jadi di hati berbeda dengan niat yang di lisan, fal mu'tabaru ma fi qalbi, maka yang dihitung itu adalah niat yang di hati. Dalam hati dia niat sholat zuhur, tapi kemudian lafadznya usalli fardul asri, maka pengucapan yang keliru berbeda dengan hati itu enggak ada masalah, karena yang dihitung di hatinya. Wa idza wafaqa ma fil lisani ma fil qalbi ajza'ahu. Tapi kalau mulut dengan hatinya selaras, itu enggak ada masalah. Jadi dalam satu kondisi ada orang memang yang niatnya itu sulit untuk memantapkan dalam hati kecuali kalau dibantu dengan lisan. Maka orang-orang seperti ini ya sebaiknya diucapkan. Bagaimana kalau di basuhan ketiga baru berniat, apakah basuhan satu dan dua tidak termasuk basuhan sunnah? Iya, basuhan satu dan dua tidak termasuk sunnah. Itu di paragraf sebelumnya kita udah bahas, kita udah baca itu ya. Jadi niat itu juga sekaligus membuat ini menjadi ibadah, sekaligus membuat apa-apa yang dilakukan itu menjadi berpahala. Jadi kalau dia niat di basuhan ketiga, maka satu yang kedua itu tidak dihitung sebagai ibadah, kecuali niatnya dua kali. Jadi ada niat sunnahnya. Kemarin kita udah baca tuh di bagian yang keberapa sih kita baca tuh? Niat bagian yang ke baris paragraf keberapa, Imam Al-Hisni membedakan antara niat wajib dengan niat sunnah. Jadi ketika memulai wudhu, nyuci tangan, kumur-kumur itu dengan niat-niat sunnah wudhu gitu. Lalu ketika sampai pada bagian basuh muka, baru kemudian dia niat wajib. Nah, kalau dia niat wajib baru ketika basuhan muka, dan sebelum basuhan muka itu dia sudah melakukan hal-hal di luar itu, di hal-hal yang sifatnya sunnah, yang sunnah-sunnah itu nggak dapat pahala, nggak, karena nggak diniatin. dia mestinya niat sunnah dulu, kemudian ketika wajib dia baru memulai dengan niat-niat wajibnya, begitu. Itu kata Imam At-Taqiyuddin Al-Utsaimin. Nah, kemudian tadi mahal hakikat niat itu. Jadi tidak sama niat itu dengan pengen, pengen dengan iroda, iroda dengan maksud, dengan niat beda. Hukumnya niat, hukum niat itu antara dua, antara dia rukun atau syarat. Ini jadi perdebatan. Dalam masalah sholat pun sebahagian ulama menyebut niat itu sebagai syarat. Tapi ulama Syafi'i kebanyakan niat itu sebagai rukun sholat. Niat itu sebagai rukun sholat, sebagaimana dalam masalah wudu, niat itu jadi rukun wudu, bukan syarat wudu. Ya memang dari satu sisi niat dan syarat itu sama. Ma yalzam min adamihil adam, sesuatu yang kalau dia tidak ada maka ibadah itu tidak ada. Tapi dari sisi lain gitu, dari sisi keistimrar, kan bedanya rukun sama syarat itu antara istimrarnya itu. Kalau rukun kan ada maka nawan koto, dia ada tapi sifatnya terputus. Tapi kalau syarat itu makana wastamar, dia ada tapi dia sifatnya terus-terusan selalu ada. Contoh paling sederhana, sholat rukunnya baca Al-Fatihah. Setelah orang baca Al-Fatihah maka sudah cukup itu baca Al-Fatihah, nggak usah baca Al-Fatihah lagi, nggak usah terus-terusan baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah di waktunya aja udah beres. Nah sedangkan syarat sah sholat itu adalah menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke kiblat itu dia harus menghadap ke kiblat, dan keharusan menghadap ke kiblat itu terus-terusan dari mulai awal takbir sampai salam. Itu bedanya syarat dengan rukun. Pada istimroriyah, pada terus-terusannya itu. Rukun enggak terus-terusan, syarat terus-terusan. Nah, hukum niat ini memang diperdebatkan oleh ulama, bahkan ulama Syafi'i sendiri, bahwa niat itu sebagian menyebutkan ini syarat, sebagian menyebutkan rukun. Satu-satunya tempat di mana ulama Syafi'i sepakat niat itu syarat sekaligus rukun itu puasa. Jadi dalam masalah fikih puasa, seluruh ulama Syafi'i sepakat bahwa niat itu dua, bukan dua. Niat itu berposisi sebagai rukun, yang mana dia harus diucapkan. Kemudian dia juga jadi syarat. Wah, Ustaz Akil Muhammad Haidar, jaga karsa hadir. Masa sejaga karsa nonton emang. Itu sif apa namanya, hukum. Jadi hakikat niat, hukum niat, mahal niat, kemudian waktu niat. Waktu niat itu indah apa iktiranuhu bil fi'li biftida'i fi'lil ibadah, waktunya di pertama ibadah pertama kali. Kemudian syaratnya, nah syaratnya penting, syaratnya itu harus jazm. Jazm itu artinya yakin. Jadi ketika dia melakukan ibadah itu, dia yakin dia adalah orang yang memang sah melakukan ibadah tersebut, dan dia enggak mutaraddid. Sebagaimana di paragraf sebelumnya dijelaskan oleh Imam Al-Isni, kalau ada orang yang syakka, dia ragu, fi annahu muhdits, dia ragu dia berhadas atau enggak. Dia ragu dia berhadas atau enggak gitu. Fatawaddu'a, kemudian dia wudu, wudunya enggak sah tuh. Karena wudunya berdasarkan sesuatu yang masykuk, sesuatu yang masykuk, sesuatu yang dia ragu. Lah kan kata dalam syariat apa namanya, la ibrata bitawahum, ai la ibrata bisyakil dhanil, la ibrata bisyakil bayyinu khata'uhu. Tidak ada kaidah, apa tidak ada kaidah. Tidak bisa bersandar bersandar kepada zan yang kemudian keliru. Jadi tidak bisa orang ragu-ragu kemudian dia wudu. Dia harus pastikan dia itu muhdits atau enggak. Kalau dia muhdits, dia wudu. Kalau enggak, ya enggak perlu wudu. Kalaupun dia wudu, maka wudunya itu berdasarkan kepada masykuk, keragu-raguan. Yang nanti kalau setelah itu dia yakin, muncul keyakinan bahwa sebelumnya ternyata dia enggak batal gitu ya, ternyata maka wudu itu menjadi enggak sah. Wudunya menjadi tidak, jadi tidak sah. Al-jazm. Dan juga salah satu syarat niat selain jazm, dia adalah harus ta'yin. Harus ta'yin itu harus menspesifikkan. Harus menspesifik itu maksudnya jangan sampai ibadah yang niat yang dilakukan itu tidak memberikan merek. Karena ada kemungkinan ibadah yang dikerjakan itu mirip dengan kebiasaan. Maka untuk membedakan dia, ibadah dia dengan kebiasaan yang dilakukan harus diberikan spesifikasi yang jelas. Maka itu dalam niat ghusl kan, nawaitul ghusla, saya niat mandi, bukan cuma sampai situ. Karena mandi itu dikerjakan setiap hari. Dikerjakan setiap hari dan dalam kondisi apapun kan gitu. Orang Indonesia mandi itu bisa 5-6 kali sehari kan gitu. Apalagi kalau Sabtu Minggu, orang Indonesia mandi bisa 6 kali itu, tergantung berapa kali kondangan, segitu juga dia mandi kan gitu. Itu banyak. Kalau sekarang belum ada yang kondangan lagi, masih corona nih. Ntar habis akhir tahun nih lumayan banyak nih. Yang kemarin kawin bikin pestanya ntar akhir tahun. Gitu, karena waktu kemarin kawin belum bikin pesta. Amplopnya sayang kan gitu. Jadi mandi itu punya kemiripan. Maka untuk bisa membedakan mandi biasa dengan ibadah, kasih merek. Maka bukan cuma sampai ghusla, nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar. Untuk mengangkat hadas besar. Kan begitu. Harus memberikan spesifikasi. Atau kemungkinan ibadah yang kita kerjakan itu mirip dengan ibadah yang lain. Yang hukumnya berbeda. Zakat misalnya. Kan gitu. Zakat fitrah itu kita bayar pakai beras. Bayar kepada fakir atau amil dengan beras itu bukan cuma zakat fitrah. Ada lagi zakat pertanian. Ada lagi fidyah. Ada lagi kafarat. Maka untuk membedakan ini zakat fitrah, ini fidyah, ini kafarat, niatnya harus memberikan spesifikasi, memberikan ta'yin. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri. Saya niat ini untuk zakat fitri. Lillahi ta'ala, selesai itu. An-nafsi wa amman terzamuhu nafaqatuh. Itu namanya niat. Jadi syaratnya niat itu harus, jadi hakikatnya niat itu adalah istihdarul qalbi inda awali fi'lil ibadati. Kemudian hukumnya antara rukun dan syarat. Yang ketiga mahalnya fil qalbi. Yang keempat waktunya inda awali fi'lil ibadati. Yang kelima syaratnya dia harus jazm dan juga ta'yin. Dalam ibadah-ibadah yang lain ada syarat tambahan. Contohnya ibadah puasa, syaratnya ditambahkan harus tabyid. Tabyid itu di malam hari, dan juga harus tajdid, diulang-ulang setiap hari. Itu berkaitan dengan niat. Wa qala Imam Syekh Abi Syuja, ghuslul wajhi, dan membasuh muka, ini rukun kedua daripada wudu. Al fardhu tsani ghuslul wajhi, rukun kedua dari wudu adalah membasuh wajah. Wa huwa awwalu arkani dhahirati, dan dia adalah rukun pertama yang zahir. Rukun pertama niat, tapi niat itu bukan rukun zahir. Niat itu rukun amalul qalbi, sedangkan rukun zahirnya, rukun yang kelihatannya adalah basuh muka. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kalian. Wa yajibu isti'abuhu bil ghusl, dan wajib mengcover, isti'ab, menyangkup. Isti'ab itu kan mengcover seluruh bagian wajah. Gitu. Bil ghusli, dengan basuhan. Wa hadduhu, dan batasan wadah, wajah. Min mubtada itastatihi aljab, min mubtada itastatihu aljabhatu ila muntahadzakani tulan, wa minal uduni ila uduni ardan. Batasan yang disebut muka, min mubtada tastatihu aljabhatu, dari permulaan terbentangnya testat itu kan terbentangnya jidat. Permulaan bentangan jidat itu mulai di sini gitu, di tempat tumbuh rambut. Sebenarnya beberapa kita menyebut min mubtada'i nabati syari kan gitu, dari tempat tumbuh rambut. Cuman kalau tempat tumbuh rambut itu kan menjadi masalah kalau sebagian orang ada yang rambutnya tumbuhnya di belakang. Nah, masa iya dia harus usap kepala-pala belakangnya semua kan gitu. Maka diambillah maka kalimat tastatih aljabhah, terbentangnya jidat. Kalau terbentangnya jidat semua sama nih di sini. Tapi kalau tempat tumbuh rambut, bisa aja orang tempat tumbuh rambutnya di sini. Walaupun kemudian kan ditakwil tempat tumbuh rambut itu maksudnya tempat tumbuh rambut orang normal. Tapi Imam Al-Hisni ingin membuat pertanyaan itu tidak ada, maka diucapkan tastatih al-jabha, tempat permulaan terbentangnya jidat. Nah, di sini ila muntaha dhaqani, sampai ujung dhaqani, dhaqani majmustama'ul lihyataini, bertemunya dua jenggot. Ini jenggot kiri, jenggot kanan, jenggot kiri bertemu di sini. Ini sampai sini nih. Wa ma apa yang ada di sini ini namanya asfal, asfalul dhaqan. Ini dhaqannya di sini. Yang di sini namanya asfalul dhaqan. Asfal adzaqan. Jadi bukan wajah lagi nih, namanya asfal, asfal dhaqan. Wallahu ta'ala alam. Ini jam 6, kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Iya, betul, ada musarif. Ada itu juga kenapa kemudian tempat niat itu harus di awal, di awal pengerjaan ibadah. Karena kalau dipisahkan antara niat dan ibadah, dikhawatirkan di antara ibadah, di antara niat itu ada sharifnya, ada yang membuat dia dia pergi dari apa yang diniatkan jauh. Maka ada musharif. Iya, bagi sebagian ulama Syafi'i, niat itu bukan rukun tapi syarat. Tapi kan yang dimaksud, kalau saya melihatnya bahwa niat itu rukun gitu. Yang dimaksud ada musharif itu adalah sesuatu yang membuat niat itu wajib menempel dengan rukun yang pertama, agar tidak ada sharif, tidak ada yang pemisah gitu ya, tidak ada yang memisahkan. Karena ketika orang sudah niat kemudian melakukan ibadahnya, dari ibadah sampai akhir ibadah, kalau wudu ya itu pasti nggak ada sharif. Kenapa nggak ada sharif? Karena kan ada mualah. Jadi dia rukun satu, dia langsung rukun. Maka tidak mungkin ada sharif gitu. Yang dimaksud sharif itu antara niat sampai dia melakukan awal ibadah. Maka disyaratkan niat itu harus nempel dengan awal ibadah. Tapi betul memang ada ulama-ulama di antara Syafi'i sendiri yang melihat niat itu sebagai rukun. Niat itu sebagai syarat, bukan rukun. Tapi kebanyakan kitab Syafi'i yang kami baca dan kami pelajari dari beberapa guru, niat itu sebagai rukun gitu. Karena kemungkinan adanya sharif di antara rangkaian ibadah itu kecil. Kemungkinan sharifnya itu ada antara niat sampai ibadah. Maka niat itu disyaratkan harus nempel dengan ibadah yang pertama itu gitu. Ustaz Zulkifli Al-Ghazi. Jadi pendapat mu'tamadnya memang tergantung kitabnya megang. Kalau kitab-kitab yang saya baca kebanyakan, niat itu sebagai rukun, selalu sebagai rukun. Dan begitu juga yang dijelaskan oleh guru-guru kami. Tadi ya, satu masalah yang niat itu disepakat dia sebagai rukun sekaligus disebut syarat gitu. Jadi nyebutnya tuh bukan penyebutnya tuh langsung syaratu shaumi, syarat puasa. Syarat puasa. Karena sepanjang rangkaian ibadah puasa itu kan ibadah puasa panjang ya, dari mulai subuh sampai maghrib. Maka kemungkinan ada sharif itu sangat terbuka. Karena itu niat dijadikan sebagai syarat agar tidak ada yang memisahkan dia. Khawatir nanti di tengah-tengah ibadah dia berniat batal, itu kan jadi masalah tuh. Nah, itu kita udah jelasin di pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bagian yang pertama atau kedua, itu masalah syarat niat. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ustaz, dan terjawab Ustaz Al Muhammad Al Ghazi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Bagi para ustaz, bagi para kiai, bagi para sarjana muslim yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, bahkan setiap hari, saya dengan sangat rendah hati memohon koreksinya. Kalau ada bacaan saya yang keliru, atau penerjemahan saya yang salah, atau pemahaman penjelasan dari teks saya yang keliru, mohon untuk dikoreksi. Baik melalui komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi atau di Telegram. Nanti kalau di Telegram nanti saya cantumin alamat Telegram saya di deskripsi YouTube gitu ya. Saya mohon dengan sangat untuk dapat koreksiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis, tadi sudah tutup. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.